Konsultasi Syariah. Antara adzan dan iqamah, waktu terkabulnya doa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa saat-saat antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati fad'u." Yang artinya, sungguh berdoa antara adzan dan iqamah tidak tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Memilih waktu yang tepat dalam berdoa adalah di antara penyebab terkabulnya doa. Salah satu waktu tersebut adalah antara adzan dan iqamah, yaitu sesudah adzan sampai sebelum iqamah. Mengingat antara adzan dan iqamah adalah waktu yang sangat terbatas, maka prioritaskanlah ibadah yang dianjurkan oleh dalil untuk dilakukan pada saat itu. Seperti saat-saat antara adzan dan iqamah, syariat menganjurkan berdoa dan sholat sunnah rawatib. Bila waktu mencukupi, maka bisa dipergunakan untuk melakukan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya. Inilah kaidah penting dalam beribadah, mendahulukan amalan ibadah yang terbatas waktunya daripada ibadah yang leluasa waktunya. Dengan mengetahui kaidah ini, insya Allah, seseorang akan proporsional dalam beribadah kepada Allah. Syekh Sulaiman bin Muhammad An-Najran menjelaskan dalam buku beliau Al-Mufaddalah fil Ibadat, menunaikan ibadah pada waktunya yang sudah ditentukan, meski bersamaan dengan itu, harus menerjang yang makruh atau bahkan yang terlarang adalah lebih afdol dan lebih utama daripada menunaikannya di luar waktunya, meski tanpa terterjang tindakan yang makruh atau terlarang. Karena waktu adalah syarat terpenting dalam ibadah. Al-Mufaddalah fil Ibadat. Terlebih bila tak harus menerjang yang makruh atau terlarang saat mengerjakan ibadah pada waktu yang sudah ditentukan syariat, tentu lebih afdol. Untuk siapa waktu mustajab ini? Kesempatan mendapatkan waktu mustajab berdoa saat antara adzan dan iqamah ini berlaku untuk orang yang menunggu iqamah di masjid atau untuk umum. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, pada dasarnya, hadis dari Anas bin Malik di atas tidak menunjukkan keutamaan ini hanya berlaku untuk yang berada di masjid saja. Hadis di atas mengabarkan bahwa inilah di antara waktu mustajab. Siapa yang terpenuhi syarat-syarat terijabahi doa, lalu dia berdoa pada waktu tersebut, maka diharapkan doanya terkabul. Baik dia sedang berada di masjid atau di luar masjid. Demikian doanya para wanita yang sholat di rumah juga terijabahi bila ia berdoa pada waktu tersebut. Imam Syaukani menerangkan, hadis tersebut menunjukkan terkabulnya doa secara umum yang dipanjatkan pada waktu itu, yakni adzan dan iqamah. Asal doa tidak mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Nailul Autar. Meskipun demikian, orang-orang yang bersegera ke masjid, kemudian menunggu iqamah, doanya lebih berpotensi terkabul daripada yang berdoa di luar masjid. Hal ini mengingat faktor-faktor terijabahi doa berikut. Pertama, faktor tempat. Doa yang dipanjatkan di tempat yang mulia, seperti masjid, akan lebih terijabahi. Kedua, faktor waktu. Doa yang dipanjatkan di waktu mustajab, seperti antara adzan dan iqamah atau yang lainnya, akan lebih berpeluang terkabul daripada yang tidak. Ketiga, kondisi orang yang berdoa. Seperti berdoa saat sedang puasa, saat safar, atau saat terdesak. Keempat, sifat doa. Seperti doa yang disertai asma'ul husna, doa-doa dari Al-Quran atau hadis, atau doa yang tidak mengandung dosa. Orang yang berdoa saat antara adzan dan iqamah, sementara dia duduk di dalam masjid, menunggu dikumandangkan iqamah, setidaknya padanya terkumpul dua faktor terkabulnya doa, yaitu faktor tempat dan waktu. Sehingga doanya akan lebih berpeluang terkabul. Sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa sebagian ulama menegaskan, kaum laki yang tidak sholat berjamaah di masjid tanpa udzur, tidak mendapatkan kesempatan mustajab ini. Wallahu a'lam bishawab.